dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, alhamdulillah di kesempatan Sabtu pagi hari ini kita bertemu kembali dalam program kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung di studio Radio Roja dan Roja TV. Dan alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita telah kedatangan seorang ustadz yang akan menyampaikan ilmu yang penuh manfaat bagi kita semua. Beliau adalah Ustadz Abdurrahman Tayyib LC Hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir dan akan menyampaikan materi bahasan yang bermanfaat untuk kita. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran beliau dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkahi dan menjaga beliau beserta keluarga. Bahasan kita di pagi hari ini adalah mengenai pembahasan kitab Usul Sunnah Al-Humaidi. Bagaimanakah materi bahasan dari kitab ini? Kita akan simak bersama di sesi materi. Kemudian di sesi interaktif kami undang Anda. Silakan bisa hubungi kami untuk telepon di 021-823-6543 atau dengan pesan singkat di nomor biasa di 0819-896543. Langsung saja khotbah Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita simak dan ikuti pemaparan materi yang akan Ustaz sampaikan kepada beliau. Falyatafaddal masykura. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV dan Radio Roja yang saya hormati rahimani wa rahmakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita saling watawasaw bil haq watawasaw bis sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mempelajari kembali sebuah ilmu yang sangat amat bermanfaat dan bahkan ini termasuk ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu tentang al-aqidah. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu tentang keutamaan ilmu akidah, kata Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ilmu usuluddin ashraful ulum, ilmu tentang akidah adalah ilmu yang paling mulia. Adapun mengapa kita memilih kitab Usul Sunnah karangan Imam Al-Humaidi, yang pertama, ini termasuk salah satu warisan akidah para salafus soleh. Dan kita yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, di antara ciri khas ahlus sunnah wal jamaah selalu kembali kepada akidah dan manhaj as-salaf. Ini adalah suatu usaha untuk kita menghidupkan kembali warisan para ulama salaf kita, terutama dalam masalah al-akidah. Kemudian juga kenapa kita memilih kitab usul sunnah karangan Imam Khomeini, karena beliau termasuk imam yang sangat amat dikenal oleh ulama-ulama sejak dahulu kala tentang keselamatan akidah beliau dan tentang keilmuan beliau. Demikian pula kita memilih kitab usul sunnah ini karena memang singkat tapi padat, insyaallah dalam satu kesempatan pertama ini kita usahakan untuk kita mempelajarinya dan sedikit untuk memberikan keterangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa memahami akidah salaf dengan baik dan benar. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, seperti dalam istilah bahasa kita, tak kenal maka tak sayang, perlu sedikit kita sampaikan siapa sih Imam Al-Humaydi tersebut, pengarang kitab Usul Sunnah di sini. Imam Al-Humaydi, kunya dan nama lengkapnya adalah Abu Bakrin Abdullah bin Isa Al-Humaydi Al-Makki. Beliau tinggal di kota Mekah, termasuk salah satu ulama salaf di kota Mekah. Beliau memiliki guru-guru yang sangat amat luar biasa keilmuan dan juga sangat tersohor sampai detik ini. Di antaranya guru Imam Al-Humaydi yaitu Fudail bin Iyad, Sufyan bin Uyainah, Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i. Demikian pula Imam Syafi'i sendiri itu adalah gurunya Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Al-Humaydi ini merupakan salah satu murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun murid-murid Imam Al-Humaydi juga luar biasa keilmuan dan ketenarannya. Di antaranya yang terkenal Al-Imamul Bukhari. Ya, beliau banyak dikenal sebagai gurunya Imam Bukhari. Imam Al-Humaydi merupakan Syekhul Bukhari, gurunya Imam Al-Bukhari. Beliau juga punya murid yang luar biasa juga keilmuannya, keimamannya, yaitu Abu Zur Ar-Razi dan juga Abu Hatim Ar-Razi. Guru-guru beliau sangat luar biasa dan juga murid-murid beliau sangat luar biasa. Ini juga menunjukkan kualitas siapa Al-Imam Al-Humaydi, pengarang kitab Usul Sunnah yang akan kita pelajari bersama ini. Kemudian di antara yang perlu kita sampaikan juga, rekomendasi ulama tentang Imam Al-Humaydi, pujian-pujian ulama tentang Imam Humaydi. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah mengatakan, Al-Humaydi indana imamun. Imam Al-Humaydi menurut kami dia seorang imam. Imam Ahlussunnah wal Jamaah tentunya. Abu Ishaq Ar-Rahawi mengatakan, Abu Ishaq Ar-Rahawi rahimahullah pernah mengatakan, Al-a'immatu fid dunya salasah. Imam di dunia fi zamanina, di zaman kita, kata Abu Ishaq Ar-Rahawi, ada tiga. Yang pertama Al-Imamu Syafi'i, yang kedua Al-Humaydi, dan Abu Ubaid Qasim bin Salam rahimahullah ta'ala. Ini cukup insyaAllah bagi kita mengenal siapa Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala yang tidak bisa diragukan lagi akan keilmuan beliau dan keimaman beliau seperti yang disampaikan oleh para ulama-ulama tersebut. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas kitab Usul Sunnah karangan Al-Imam Al-Humaydi. Kurang lebih pembahasannya cuma 7 poin saja. Ada 7 poin pembahasan dalam kitab Usul Sunnah. Yang pertama tentang al-iman bil qadari, tentang iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Humaydi rahimahullah berkata, "As-sunnatu indana an yu'mina ar-rajulu bil qadari khairi wa syarrihi, hulwihi wa murrihi." As-sunnah menurut kami, menurut Imam Ahlussunnah wal Jamaah, di antara Imam Al-Humaydi, di sini kita perlu sampaikan as-sunnah sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, wa lafdhu sunnati fi kalami salaf yatanawalu as-sunnata fil i'tiqadat wa fil ibadat. Bahwasanya kalimat sunnah, kata-kata as-sunnah di dalam ucapan para ulama salaf itu bisa mencakup as-sunnah dalam masalah ibadah As-sunnah dalam masalah al-i'tiqadat. Wa in kana katsirun mimman sannafa fi sunnah yaqsidunal kalam fil i'tiqadat. Meskipun kebanyakan yang mengarang, menyusun, menulis kitab as-sunnah, itu mereka maksudkan dengan kata-kata sunnah adalah as-sunnah dalam masalah al-aqidah. Jadi intinya, apa maksud as-sunnah indana? Yaitu akidah. Ahlussunnah wal jamaah adalah titik-titik dan seterusnya. Intinya sekali lagi, banyak ulama salaf ketika mengarang kitab as-sunnah seperti Imam Al-Humaidi dengan judul Usulussunnah, yang dimaksud dengan Usulussunnah di situ adalah prinsip-prinsip dasar akidah. Akidahnya tentunya akidah Ahlussunnah wal jamaah. Makanya dinamakan as-sunnah, di antara faedahnya, tujuannya untuk membedakan diri dari akidah-akidah yang bid'ah. Ya. Dan kata para ulama, munculnya kitab-kitab akidah dengan nama as-sunnah ini kurang lebih munculnya pada abad ketiga Hijriah. Di antaranya Imam Humaidi yang meninggal dunia pada tahun 219 Hijriah. Abad ketiga Hijriah. Itu bermunculan banyak kitab-kitab yang berjudul as-sunnah tentang akidah. Kenapa dinamakan as-sunnah? Untuk mengkanter, untuk menyelisihi akidah-akidah yang bid'ah yang pada waktu itu muncul pada zaman tersebut, kelompok-kelompok sempalan dalam tubuh kaum muslimin. Maka ulama al-sunnah pun sangat amat getol untuk menulis kitab-kitab akidah dan mereka namakan dengan as-sunnah. Ada as-sunnah karangan Al-Khallal muridnya Imam Ahmad, as-sunnah karangan Abdullah bin Imam Ahmad, putranya Imam Ahmad. Ada namanya as-sunnah karangan Al-Imam Ibn Abi Asim. Ada namanya kitab Usul Sunnah Imam Humaidi, Usul Sunnah Imam Ibn Abi Zamanin. Demikian pula Asul Sunnah Wakti Qaduddin, karangan Ar-Razain, Abu Zul Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Ada kitab akidah namanya Syarh Sunnah karangan Imam Barbahari dan lain sebagainya. Ini kitab-kitab akidah yang judulnya sunnah. Intinya sekali lagi, kata-kata sunnah, kata Syekhul Islam Taimiyah tadi, kalau dipakai oleh ulama salaf, itu memang kebanyakannya tentang masalah al-akidah. Jadi kata Imam Al-Humaidi, as-sunnah indana, as-sunnah, akidah kami adalah, yang pertama, beriman kepada takdir Allah, yang baik maupun yang jelek, yang manis maupun yang pahit. Iman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman yang enam. Maka tidak sah kalau orang itu beriman dengan semua rukun iman namun enggak beriman kepada takdir. Ada sebuah kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan ini ada dalam awal Sahih Muslim. Ada dua orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Mereka datang dari negeri Basrah ke kota Mekah untuk haji atau umrah. Dan sekaligus mau bertanya kepada salah seorang sahabat kalau mereka ketemu dengan mereka tentang kelompok namanya Qadariyah yang muncul di negeri Basrah pada waktu itu. Yang mana di antara keyakinan kelompok Qadariyah mengatakan Allah Qadar. Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia. Wa annal amra unfun. Dan bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Maka Abdullah bin Umar ketika mendengarkan ucapan kelompok tersebut, beliau dengan tegas mengatakan, Idza laqitumuhum fa'akhbiru anni bari'un minhum wa hum bura'un minni. Sampaikan kepada kelompok Qadari itu. Kalau kalian bertemu dengan mereka, sampaikan. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Fa waladi nafsi biadi lau anna ahadahum anfaqa mithla ulin dahaban ma qabilallahu hatta yu'mina bil qadar. Katakan kepada mereka, seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sedekah mereka, infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim bahwasanya ini penegasan dari Abdullah bin Umar tentang kekafiran orang yang tidak beriman dengan takdir. Kemudian dalam hadis pertama Sahih Muslim itu Abdullah bin Umar berdalil tentang wajibnya iman kepada takdir, ya, dengan hadis yang dikenal dengan hadis Jibril dari riwayat ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Rasul mengatakan tentang apa itu iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Jadi hadis Jibril itu diantara kisahnya Abdullah bin Umar itu berdalil tentang iman kepada takdir untuk membantah kelompok Al-Qadariyah. Makanya iman kepada takdir ini sekali lagi merupakan salah satu syarat sempurnanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Al-qadaru nizamut tauhid." Iman kepada takdir itu merupakan porosnya tauhid. Man wahadallaha wa lam yu'min bil qadar kadzdzaba atau naqadha takdzibuhu tauhidahu. Kata Abdul Abbas radhiyallahu anhuma, iman kepada takdir porosnya tauhid. Barang siapa yang bertauhid kepada Allah namun dia mendustakan takdir, maka kedustaan itu membatalkan tauhidnya. Tidak ada manfaatnya dia iman kepada Allah kalau dia tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang menunjukkan pentingnya orang itu memahami iman kepada takdir. Kalau dia menyimpang dalam iman kepada takdir sebagaimana kelompok Qadariyah, tidak sah imannya. Tidak ada manfaatnya ibadahnya. Na'udzubillah min dalik. Makanya para ulama banyak sekali membahas kitab akidah, di dalamnya ada masalah iman kepada at-takdir, kepada al-qadar. Di antaranya Imam At-Tahawi dalam kitab Aqidah Tahawiyah banyak beliau sampaikan iman kepada takdir. Cuma ringkasnya kata para ulama, di antara makna iman kepada takdir itu ada empat kandungan. Atau ada empat kandungan iman kepada takdir. Yang pertama, mengimani tentang ilmunya Allah. Yaitu bahwasanya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, bahkan apa yang belum terjadi, seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya, Allah mengetahui segala-galanya. Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah mengatakan Allah mengetahui segala sesuatu. La takhfa 'alaihi khafiyah. Tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Ini adalah keyakinan seorang muslim kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Allah memiliki perbendaharaan ilmu ghaib. Allah mengetahui semua segala-galanya. Wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan tidak yang bisa mengetahui perbendaharaan ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah mengetahui apa yang di daratan yang di lautan. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan dedaunan yang berguguran dari pohonnya, Allah mengetahui segala-galanya. Ini adalah keyakinan seorang muslim terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kelompok Al-Qadariyah, atau sekarang ini seperti kelompok Syiar Rafidhah yang mereka meyakini Al-Bada. Allah itu tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu tersebut. Na'udzubillah min dalik. Ini harus kita betul-betul pahami, karena kalau tidak beriman dengan hal seperti ini, tentang ilmunya Allah, tentang keluasan ilmunya Allah, orang itu bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, mengimani takdir, yaitu mengimani tentang catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apapun musibah yang menimpa diri kalian atau yang menimpa di atas muka bumi ini, illa fi kitab, kecuali sudah Allah catat dalam lahul mahfud. Kecuali Allah catat dalam lahul mahfud. Rasul bersabda dalam Sahih Muslim, innallaha kataba maqadiril khalaik qabla an yakhluqa samawati wa ardha bi 50 alf sana. Allah mencatat takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini yang harus kita yakini. Semuanya sudah tertulis di dalam lahul mahfud. Makanya Rasul juga bersabda dalam riwayat Tirmidzi, ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Apa yang Allah catat di Lauhul Mahfudz tidak akan mungkin meleset darimu. Wa ma akhtaka lam yakun yusibak, dan apa yang tidak Allah tulis dalam Lauhul Mahfudz tidak akan mungkin menimpamu. Dan ini yang dikatakan juga oleh Al-Imam Al-Humaidi, wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun yukhti'ah. Dan seorang hamba itu dalam mengimani takdir harus mengetahui apa yang Allah catat dalam Lauhul Mahfudz tidak akan mungkin meleset darinya. Dan apa? Wa anna ma akhta'a lam yakun yusibah. Dan apa yang Allah tidak catat tidak akan mungkin menimpanya. Wa anna dzalika kulluhu qada'un min Allah azza wa jalla. Itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungan iman kepada takdir yang kedua, mengimani catatan takdir Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semuanya sudah ditulis. Bahkan kata Rasul, orang itu masuk surga, masuk neraka sudah tertulis dalam Lauhul Mahfudz. Rasul mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adu fil jannati aw fil nar. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah dicatat tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Na'udzubillah minan nar. Kemudian para sahabat bertanya, idan natakil ala maqad kutib wa nadaul amal. Ya Rasulullah, apakah kalau begitu kita dibolehkan untuk meninggalkan amal dan kita hanya bersandar kepada takdir? Kata Rasulullah, jangan. I'malu fakulun muyassarun lima khuliqala. Jangan. Beramallah, karena semuanya akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma halu sa'ada fayassaruna ila ahli sa'ada. Orang yang berbahagia dia akan dimudahkan jalannya menuju kepada kebahagiaannya. Kemudian Rasul membacakan ayat, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassirhu lil yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia membenarkan surga atau dia berinfak dan dia membenarkan surga, maka dimudahkan jalannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan jalan kita kepada surganya kelak. Kemudian kata Rasulullah dalam kelanjutan hadis tadi, wa amma ahlus saqawa fayassaruna ila ahli saqawa. Adapun orang yang celaka, jalannya juga dimudahkan menuju kepada kebinasan kesengsaraannya. Kemudian Rasul membacakan ayat, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiru lil usra. Barang siapa yang dia bakhil, tidak mau berinfak, dan dia sombong, dan dia mendustakan surga, maka dimudahkan jalannya kepada kesengsaraan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita wajib beriman kepada takdir, namun bukan berarti kita bersantai-santai, berleha-leha, kita hanya bersandar kepada takdir saja. Tidak. Kita kewajibannya beramal, kemudian kita minta tolong kepada Allah, dan kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga dari kandungan iman kepada takdir, yaitu mengimani adanya masyiatullah, kehendak Allah. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kata para ulama, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin bisa terjadi. Allah mengatakan, "Wa ma tasya'una illa an yasha'a rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimallahu pernah berkata, "Ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun." Ya Allah, apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang Engkau tidak kehendaki, kalau aku menghendaki tidak mungkin bisa terjadi. Ini sekali lagi, kehendak Allah di atas semua kehendak manusia. Manusia punya kehendak, namun kehendak manusia masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat dari kandungan iman kepada takdir, mengimani tentang al-khalq, ciptaan Allah, bahwasanya semua ini adalah ciptaan Allah. Allahu khaliqu kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan, wa kullu ma siwallahi alam. Setiap yang selain Allah adalah alam, yaitu makhluk. Ini yang harus kita yakini dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, kalau orang itu mengimani takdir seperti ini, hatinya akan tenang, tidak stres, tidak frustasi. karena semua telah Allah takdirkan. Tugas manusia, kata Rasul, ihris ala ma yanfauka wasta'in billah. Berantusiaslah, bersemangatlah dalam berusaha untuk menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Minta tolong kepada Allah, kemudian tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalah sudah terjadilah apa yang akan terjadi. Karena semua sudah Allah takdirkan. Ya, ma'asabaka lam yakun yukhthir. Apa yang Allah takdirkan, yang Allah catat, enggak akan mungkin bisa meleset darimu. Kalau orang itu, kata para ulama, beriman dengan takdir seperti ini, insya Allah hidupnya akan bahagia, akan tenang, meskipun badai terus menggoncang. Ini poin yang pertama tentang iman kepada takdir. Poin yang kedua, al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, tentang masalah definisi iman. Kata Imam Al-Humaydi, wa annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Dan bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Bisa bertambah, bisa berkurang. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan untuk menyelisihi kelompok-kelompok sempalan yang mengingkari definisi yang hak ini. Karena kalau dilihat banyak kelompok-kelompok yang mendefinisikan iman itu berbeda dengan definisi Ahlussunnah wal Jamaah seperti ini. Makanya para ulama pun mencantumkan pembahasan ini dalam kitab-kitab Al-Aqidah. Bahwasanya iman itu terangkai dari ucapan dan perbuatan. Ada sebagian yang menambah lagi ucapan dan perbuatan serta dengan keyakinan i'tiqad. Ya, dan ini tidak saling bertentangan. Karena yang dimaksud dengan qaulun wa amalun itu mencakup qaulul qalbi wa lisan wa amal qalbi wa lisan. Seperti dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah, beliau mengatakan wa min usuli Ahlussunnah wal Jamaah anna dina qaulun wa amalun, qaulul qalbi wa lisan wa amal qalbi wa lisan wa amal qalbi wal jawarih. Kata beliau, di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yaitu mengatakan iman itu harus dari ucapan dan perbuatan. Kemudian beliau rinci ucapan lisan dan ucapan hati, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Jadi intinya iman harus terangkai dari tiga: keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Dan bisa bertambah serta berkurang. Ini adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagian ulama sekarang mendefinisikannya dengan istilah khamsununat. Iman itu lima nun. Ya. Apa lima nun ini? Ini sekedar untuk lebih kita cepat menghafalkannya dan tetap terus mengingatnya. Iman itu lima nun. Maksudnya, i'tiqadun bil janani. Iman itu keyakinan dalam hati. Wa qaulun bil lisani. Ucapan di lisan. Wa amalun bil arkani. Amal anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahmani. Bisa bertambah dengan mentaati Allah ar-Rahman. Wa yanqusu bi ta'ati syaitani. Dan bisa berkurang dengan mentaati asyaitan. Jadi ini sekali lagi definisi iman. Ya, kalau mau diperindah lagi, iman itu lima nun. Karena tadi akhirnya itu nun semuanya. Ya. Itiqadun bil janani, qaulun bil lisani, amalun bil arkani, yazidu bi ta'atir rahmani, wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Makanya dinamakan lima nun. Ini sekadar untuk memudahkan mengingatnya dan juga untuk diingat terus. Adapun dalil iman adalah ucapan, perbuatan dan keyakinan, di antaranya hadis Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adain tariq wal haya syu'batun minal iman. Kata Rasul, iman itu terdiri dari 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan, qaul, ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini amal perbuatan. Kemudian, al-haya, rasa malu dalam hati. Termasuk perbuatan hati. Itu adalah keimanan. Jadi iman, kata Rasul, ada tiga unsurnya. keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Dalilnya firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Di situ ada kata-kata idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana, jika dibacakan ayat Allah bertambahlah iman mereka. Kata Fudail bin Iyad, setiap dalil tentang bertambahnya keimanan itu suatu dalil juga tentang dalil berkurangnya keimanan, karena tidak ada sesuatu yang bisa bertambah kecuali dia juga menerima pengurangan. Kemudian kata Imam Al-Humaydi, la yanfa' qaulun illa bi amal, tidak bermanfaat ucapan tanpa amal perbuatan. Makanya Allah sering kali menggandengkan antara iman dan al-amal. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Makanya iman harus ada al-amal. Ini juga mengkantor membantah kelompok Murji'ah yang mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Kata mereka amal bukan termasuk al-iman. Allah mengatakan wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, tidaklah Allah menyia-nyiakan imannya kalian. Dalam ayat ini sepakat ulama tafsir mengatakan kata-kata iman di situ maksudnya adalah salat. Allah menamakan salat yang merupakan amal perbuatan anggota badan dengan iman. Makanya amal bagian daripada iman. Maka sungguh salah, sungguh sesat kalau ada kelompok yang mengatakan amal bukan bagian daripada al-iman. Makanya ditekankan lagi di sini, la yanfa' qaulun illa bi amal, tidak bermanfaat ucapan tanpa amal perbuatan. Wala amal wa qaulun illa bi niyyah, dan tidak bermanfaat amal dan ucapan kecuali dengan niat. Innamal amalu bin niat. Kemudian kata beliau, wala qaulun wa amalun wa niyatun illa bi sunnah, dan tidak bermanfaat ucapan, tidak bermanfaat perbuatan, tidak bermanfaat niat kecuali mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu manhaj al-sunnah wal jamaah. Semua ucapan kita, perbuatan kita, niat kita harus betul-betul didasarkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan sunnahku, kata Rasul, maka tertolak. Allah berfirman dalam akhir surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amran salihah wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat, mengharapkan perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata para ulama, di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, hadzan ruknal amal mutaqabbal. Inilah dua rukun amal yang diterima, yaitu yang pertama an yakuna khalisan lillah, harus ikhlas karena Allah, dan yang kedua ala syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pindah kepada al-i'tiqad fi sahabah, poin yang ketiga, yaitu keyakinan seorang muslim terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau astana ala sahabah, memuji para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Humaydi yang ketiga di sini, wa tarahum al-ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullihim, yaitu mendoakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama harus kita ketahui siapa sih sahabat Nabi itu, atau apa definisi sahabat Nabi itu? Kata para ulama, orang itu dikatakan sahabat Nabi kalau lakian Nabi SAW, berjumpa dengan Nabi SAW pada waktu Rasul masih hidup. Yang kedua, wa aman Nabi, beriman dengan Nabi SAW, wa mata ala dalik, dan meninggal di atas keimanan tersebut. Itu definisi sahabat Rasulullah SAW. Ya, antara sikap kita, akidah kita kepada para sahabat, yaitu mendoakan mereka. Ya, kata beliau, wa tarahum al ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullihim. Mendoakan mereka, rahimahumullah, atau dalam ucapan ulama salaf yang lain, taradhi anhum, mendoakan semoga Allah meridhai mereka. Makanya para ulama il hadis ketika menulis nama para sahabat digandingkan dengan misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan seterusnya. Fa inna Allah azza wa jalla qal, dalil tentang dianjurkannya, disyariatkannya kita mendoakan para sahabat, yaitu firman Allah surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Ini tugas kaum muslimin yang datang setelah para sahabat mendoakan mereka. Kemudian kata Imam Al-Humaydi, falam nu'mar illa bil istighfar lahum. Kita tidak diperintahkan kecuali mendoakan mereka dengan ampunan. Semoga Allah mengampuni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, faman sabbahum au baghadahum au ahadan minhum falaysa ala sunnah. Barang siapa yang mencaci maki para sahabat atau membenci para sahabat atau seorang pun dari para sahabat, maka dia tidak di atas sunnah Rasulullah SAW. Dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan ulama sangat keras tentang masalah ini. Di antaranya Imam Abu Zur Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah SAW fa'lam annahu zindiq. Kalau Anda melihat seseorang mencaci maki seorang saja dari sahabat Rasul, maka dia adalah zindik munafik. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan, ayatul iman hubbul ansar, wa ayatul nifak bughdul ansar. Tanda keimanan mencintai sahabat al-ansar, dan tanda kemunafikan membenci para sahabat al-ansar dan juga para sahabat yang lainnya. Na'udzubillah min dalik. Ini sekali lagi harus dipahami betul oleh setiap muslim. Orang yang mencintai para sahabat itu termasuk tanda keimanan. Yang membenci para sahabat, mencaci maki para sahabat, termasuk orang-orang al-munafiqin. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika mentafsirkan surat Al-Fatah ayat yang terakhir, liyaghidu bihimul kufar, Allah menjadikan orang kafir murka kepada para sahabat. Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya mengatakan, wa min hadil ayah intazal Imam Malik fi riwayatan anhu bitakfir rawafid alladina yubaghina sahabah. Bahwasanya dari ayat inilah Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, Imam Malik berdalil dengan ayat ini untuk mengkafirkan kelompok Syiar Rafidah karena mereka mencaci maki, membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini, walaysa lahu fil fai haqqun, kata Imam Al-Humaydi, orang yang mencaci maki, membenci para sahabat atau seorang dari sahabat, dia tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang. Akhbarana bidzalik ghairu wahid an Malik ibni Anas, kata Imam Humaydi, hal ini seperti yang aku dengar dari banyak orang, dari Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, annahu qala, Imam Malik berkata, qassamallahu ta'ala al-fai', Allah dalam surat Al-Hasyr itu membagi siapa saja yang berhak mendapatkan harta rampasan perang. Di antaranya, kaum muhajirin, Allah mengatakan, lil-fuqara il-muhajirin aladina ukhriju min diarihim. Kemudian kaum al-ansar, summa qala, walladina ja'u min ba'dim yakuluna rabbana gfirlana wal-ikhwanina aladina sabakuna bil-iman. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat muhajirin, para ansar, yang mendoakan para sahabat, itu masih berhak mendapatkan harta rampasan perang. Kata beliau, faman lam yakul hada lahum falaysa mimman ju'ila lahul fai', maka barang siapa yang tidak mendoakan para sahabat atau yang membenci para sahabat, tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang tersebut. Dan kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab akidah para ulama salaf, itu secara ringkas ada 5 sikap ahli sunnah terhadap para sahabat. Yang pertama tadi mencintai para sahabat. Ya, Rasul mengatakan ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan mencintai kaum al-ansar. Yang kedua memuji para sahabat karena Allah memuji mereka dalam banyak ayat. Coba lihat surat At-Taubah ayat yang ke-100, Al-Fath ayat yang terakhir. Demikian pula Rasul mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi para sahabat. Yang ketiga mendoakan para sahabat, atarahum alaihim, ataraddi anhu. Ya, mendoakan para sahabat dengan kebaikan. Sikap yang keempat menjaga lisan, jangan sampai mencela para sahabat Rasul. Rasul mengatakan la tasubu ashabi, jangan mencaci maki para sahabatku. Man sab ashabi fa alai laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa mencaci maki para sahabatku, baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat semua manusia. Dan yang kelima, kewajiban kita terhadap para sahabat meniti jejak para sahabat dalam agama ini. Kita ikuti akidah para sahabat, ibadahnya para sahabat, akhlaknya para sahabat, dakwanya para sahabat, muamalahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pindah kepada poin yang keempat, yaitu tentang Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Imam Al-Humaydi rahimahullah berkata, "Wal Qur'anu kalamullah." Al-Qur'an adalah kalamullah. Sami'tu Sufyan yakul, aku mendengarkan Sufyan bin Uyainah mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Adapun dalil tentang Al-Qur'an kalamullah di antaranya surat At-Taubah, Allah mengatakan wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seorang musyrikin minta perlindungan kepadamu wahai Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, dan kalamullah merupakan sifat Allah. Kemudian kata Sufyan bin Uyainah, "Wa man qala makhluk fa huwa mubtadi'." Barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia termasuk ahli bid'ah. "Wa lam nasma' ahadan yaqulu hadza." Tidak ada sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Dan sepakat Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan man qala Al-Qur'an makhluk faqad kafar. Sebagaimana kata Imam Ahmad dan yang lainnya, barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia telah kafir karena dia menyamakan kalamullah yang merupakan sifat Allah dengan makhluk. Gurunya Imam Bukhari yang bernama Naim bin Hammad rahimallahu taala pernah mengatakan man syabbahallaha bi syai'in min khalqi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Yang menyerupakan kalam Allah dengan kalam makhluk, maka dia telah kafir. Imam At-Tahawi, dalam akidah At-Tahawi yang pernah mengatakan, Wal-Quran kalam Allah minhu bada bila kaifin qawlan, wa anzalau ala rasuli wahyan, wa saddaqal mu'min ala dalika haqqa, wa aikonu anau kalam Allah bilhaqiqa, leysaka kalamil bariyah. Sesungguhnya Al-Quran kalamullah. Darinya lah berasal. Dari Allah lah berasal. Ya. Dan itu adalah kalamullah. Tanpa kita tahu bagaimana Allah berbicara. Dan Allah turunkan kepada Rasulnya sebagai wahyu. Dan itu dibenarkan oleh orang beriman. Dan orang beriman yakin itu adalah kalamullah secara hakiki. Bukan ucapan manusia. Kemudian Imam Tahawi mengatakan, فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّوْ كَلَمُ الْبَشَرْ فَقَدْ كَفَرْ. Barang siapa yang mendengarkan Al-Quran, kemudian dia mengatakan ini adalah ucapan manusia, faqad kafar. Dan sungguh dia telah kafir. Wa qadzamahullah wa abahu wa awadahu bisakar. Dan Allah mencela, Allah mengancam orang yang mengatakan Al-Quran makhluk dengan firman-Nya sa'uslihi sakar. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka, neraka sakar. Na'udzubillah min dalik. Maka harus seorang muslim meyakini Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kemudian poin yang berikutnya, ini masih sama dengan poin yang kedua tadi, masalah iman. Kita baca saja. Kata Imam Al-Humaydi, wasamitu Sufyan yakul. Sufyan bin Uyainah mengatakan, al-iman qaul wa amal. Iman adalah ucapan dan amal perbuatan. Yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Faqala lahu akhu Ibrahim bin Uyainah. Saudaranya, Sufyan bin Uyainah yang bernama Ibrahim berkata, ya Aba Muhammad, la takul yangkus. Wahai Sufyan bin Uyainah, wahai Aba Muhammad, jangan engkau mengatakan amal itu berkurang bertambah, iman itu ucapan dan perbuatan. Atau jangan engkau mengatakan iman itu berkurang. Faghadiba. Namun Sufyan bin Uyainah marah kepada saudaranya tersebut. Inilah namanya al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Meskipun saudara kandung sendiri kalau salah ya dikatakan salah. Ya, Sufyan bin Uyainah marah. Kalau ya karena tadi saudaranya mengatakan ya iman itu enggak bisa berkurang. Qala uskut, diam engkau ya sabi. Uskut ya sabi, diam engkau wahai anak kecil. Bal hatta la yabqa minhu syai. Bahkan na'udzubillah min dalik. Iman bukan hanya bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Na'udzubillah min dalik. Makanya Rasul pernah mewarning kita, memperingatkan kita tentang fitnah akhir zaman. Dalam Sahih Muslim, kata Rasul SAW, Badiru bil a'mali fitanan, kakito ilailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh. Karena nanti akan banyak fitnah yang muncul seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Na'udzubillah min dalik. Ya, ini sekali lagi bahan introspeksi bagi kita. Hati-hati, iman itu bisa berkurang, bisa mengalami surut, bahkan lebih dari itu bisa hilang sama sekali, bisa murtad. Na'udzubillah min dalik. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslimun. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang keenam, al-iman bi ru'yatil mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Mengimani tentang orang-orang beriman itu melihat Allah pada hari kiamat kelak, khususnya di surga. Terutama di surga. Imam Al-Humaydi berkata, wal ikraru birru'yati ba'dal maut. Mengikrarkan bahwasanya Allah itu dilihat oleh orang-orang beriman setelah kematian. Adapun ketika di dunia, itu mustahil. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia sebagaimana orang-orang sekarang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dimikratkan di langit yang ketujuh, berdialog dengan Allah. Namun ketika beliau ditanya oleh Abu Dzar, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau Nabi Muhammad melihat Rabbmu? Beliau mengatakan, "Nurun anna arah." Ada cahaya yang menghalangiku melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kalimullah. Orang yang pernah diajak bicara Allah taala di dunia, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatakan, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Rabbku, tunjukkan dirimu kepadaku. Aku ingin melihat kepada wajahmu. Allah mengatakan, "Lan tarani." Engkau tidak akan bisa melihatku, yaitu di dunia ini. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, "Man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafar." Barang siapa yang meyakini, mengaku-ngaku ada seseorang bisa melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi, maka dia telah kafir. Kenapa? Nabi Muhammad manusia terbaik, belum pernah melihat Allah di dunia. Demikian pula bahkan Nabi Musa minta diperlihatkan wajah Allah. Allah mengatakan lantarani. Kok ada orang-orang selain Nabi yang mengaku melihat Allah di dunia? Na'udzubillah min dalik. Makanya ulama sepakat bahwasanya manusia melihat Allah ketika di antaranya orang beriman di surga kelak. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya surat Al-Qiyamah. Allah mengatakan wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah orang beriman berseri-seri ketika di surga dan kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Demikian pula Allah mengatakan kalla innahum ar-rabbim yawma idzil mahjubun. Sekali-kali tidak orang-orang kafir itu terhijabi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau orang kafir terhijabi tertutup dari melihat Allah, maka sebaliknya orang beriman itu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Rasul tegaskan dalam sabda beliau, innakum satarauna rabbakum yaumal qiyamah la tudamuna fi ru'yati. Atau dalam riwayat, innakum satarana rabbakum kama taranal qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat kepada rembulan, kalian tidak akan berdesak-desakan. Di sini Rasul tidak menyamakan Allah dengan bulan, tidak. Namun menyamakan bahwasanya melihat kepada Allah itu tidak berdesak-desakan sebagaimana orang itu melihat kepada rembulan, meskipun satu dilihat orang banyak tidak berdesak-desakan. Ini harus kita yakini, orang-orang beriman akan melihat kepada wajah Allah pada hari kiamat kelak. Dan Rasul mengajarkan kepada kita doa, as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kepadamu kelezatan melihat kepada wajahmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan melihat kepada wajahnya di surga kelak. Kemudian poin yang terakhir, yang ketujuh, tentang wujubu isbati sifatillah azza wa jal ala haqiqatiha. Ini yang belum terakhir sebetulnya, belum terakhir. Ada lagi setelahnya nanti. Yaitu masalah menetapkan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Isbatu sifat. Dan ini alhamdulillah bulan yang lalu sempat kita sampaikan di Roja juga. Tentang sifat-sifat Allah azza wa jalla. Imam Al-Humaydi berkata, wa ma nataqa bil Qur'an wal hadith. Kita wajib mengimani apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan Hadis tentang sifat-sifat Allah. Di antaranya firman Allah, wa qalatil yahudu yadullah maghlula ghulat aydihim. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah membantah, yang terbelenggu adalah tangan mereka. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Ahlussunnah meyakini Allah punya kedua tangan sesuai dengan kebesarannya. Tidak boleh kita samakan dengan tangan makhluk. Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah, wasifatuhu kulluha sifat khilafu sifatul makhlukin. Semua sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluk. Mungkin kata-katanya sama tangan, namun hakikatnya tidak sama. Sebagaimana manusia punya kaki, kursi punya kaki, enggak sama. Manusia punya kaki, gajah punya kaki, enggak sama. Kata-katanya sama. Ini antara makhluk saja tidak sama, apalagi antara khalik dengan makhluk. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW tentang sifat Allah. Namun tidak boleh kita serupakan dengan makhluk. Karena Allah mengatakan, Laisa kamitsli syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kata ulama, Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini tanzihun. Mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Namun harus kita iringi dengan wa huwa samil basir. Isbatun, menetapkan nama Allah dan sekaligus sifat Allah Subhanahu wa taala. Tanzihun bila ta'tilin, mensucikan Allah namun bukan berarti mengingkari sifat Allah. Wa huwa samil basir isbatun bila tamsil. Itu adalah menetapkan sifat Allah namun tanpa menyerupakan dengan makhluk. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana kata Imam Humaydi, wa mislu was-samawati matwiyatun biyamini. Langit itu akan digulung dengan tangan kanan Allah. Kita yakini. Allah punya tangan, namun tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Sebagaimana Allah punya kehidupan, namun kehidupan Allah enggak sama dengan kehidupan makhluk. Allah punya ilmu, namun enggak sama dengan ilmunya makhluk. Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah, ya'lamu laka ilmina wa yara laka ru'yatina. Allah itu punya ilmu, namun enggak sama dengan ilmu kita. Allah melihat, namun enggak sama dengan penglihatan kita. Sama juga dengan dalam ayat ini. Allah punya tangan, namun enggak sama dengan tangan makhluk. Wa ma asbaha dalam Al-Qur'ani wal hadis. Dan yang serupa dengan ayat-ayat ini tentang sifat-sifat Allah, wajib kita tetapkan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah sampaikan pada waktu yang lalu ucapan Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad rahimahullah, la yusafullah illa bima wasafa binafsahu. Allah tidak boleh disifati kecuali dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya, au ma wasafa bi rasulullah sallam, atau yang disifat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La natajawazul Quran wal hadis, tidak boleh kita melangkai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nazidu fi wa la nufassiruhu, Kita tidak boleh menambah-nambah sifat-sifat Allah. Wala nufasiru. Tidak boleh kita mentafsirkannya sesuai dengan akal kita atau hawa nafsu kita. Kita tafsirkan sesuai dengan tafsir para ulama salaf. Dan mereka itu betul-betul mentafsirkan apa adanya. Sebagaimana kata ulama salaf yang lain, Amir ruha kamajat. Perlakukanlah ayat-ayat tentang sifat sesuai dengan dohirnya, sesuai dengan apa adanya, tentunya tanpa diserupakan dengan makhluk. Wa naqif ala ma waqafa alil Qur'an wa sunnah. Kita berhenti kemana Al-Quran dan Sunnah itu berhenti. Tetapkan apa yang Allah tetapkan dan yang Rasul tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh lagi, Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah itu istawa. Kata seorang ulama salaf dalam tafsirnya, sebagaimana yang dinukil Imam Bukhari dalam sahihnya, arti istawa kata Mujahid, kata Abul Aliya dari ulama tabi'in, artinya adalah ala wartafa. Allah tinggi di atas al-arsy. Dan tidak ada seorang sahabat tabi'in yang mentafsirkan istawa dengan istaula, menguasai. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau, Mukhtasar Sawa'ikul Mursalah, membantah orang-orang yang mentafsirkan istawa dengan istaula dalam 42 jawaban, 42 segi. Kata beliau, tidak ada sahabat tabi'in, bahkan imam-imam yang empat, tidak pernah mentafsirkan istawa dengan istaula menguasai. Yang ada, itu adalah tafsir para ulama salaf, Allah tinggi di atas al-arsy. Dan itu yang merupakan akidah al-sunnah wa jamaah. Dan kata Imam Al-Humaydi di sini dikatakan, wa man za'ama ghair hadza fahuwa mu'attilun jahmi. Barang siapa yang tidak meyakini Allah di atas arasy, maka dia itu seorang yang mentaktil, mengingkari sifat Allah, dan dia seorang kelompok Jahmiyah. Bahkan dalam syarah akidah Tauhawiyah, ketika menjelaskan masalah ketinggian Allah, kata Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, man angkara uluwallahi ala al-arsi au fissama fahuwa fir'auniyun. Barang siapa yang mengingkari Allah di atas langit, di atas arasy, maka dia adalah pengikutnya Fir'aun. Kenapa demikian? Karena Fir'aun mendustakan Nabi Musa dalam keyakinan Musa Allah di atas langit. Kalau kita lihat firman Allah, ya hamanu benili sarhan la'ali ablugul asbab. Asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunu kadhiba. Fir'aun pernah berkata kepada Haman, wahai Haman, buatkan untukku tangga sampai ke langit agar aku bisa melihat kepada Rabb-nya Musa. Namun aku yakini Nabi Musa itu berdusta. Yaitu berdusta dalam masalah ketinggian Allah di atas langit. Kata Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi, yang mengingkari Allah ada di atas langit, dia pengikutnya Fir'aun. Namun barang siapa yang menetapkan Allah ada di atas langit, maka dia pengikutnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, poin yang terakhir yaitu tentang masalah hukum pelaku dosa besar. Kata Imam Al-Humaydi rahimallahu taala, wa alla naqula kama qalatil khawarij, man asaba kabiratan faqad kafar. Kita tidak mengatakan sebagaimana kata kelompok Khawarij, barang siapa berbuat dosa besar, maka dia kafir. Ahli sunnah mengatakan, pelaku dosa besar itu mukmin namun kurang imannya. Orang itu fasik dengan kefasikannya, mukmin dengan keimanannya. Ini bedanya kelompok Khawarij dengan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata beliau, wala nukafir bisyai minadz dzunub. Kita tidak mengkafirkan kaum muslimin hanya gara-gara dosa selain syirik, selain kekufuran. Ada dosa yang mengeluarkan dari Islam, ada dosa yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ada dosa yang merupakan pembatal-pembatal keislaman. Namun ada pula dosa yang tidak membatalkan keislaman. Seperti minum khamar, seperti berzina, memakai narkoba, mencuri, merampok, membunuh. Ini dosa-dosa besar yang sepakat Al-Sunnah mengatakan mereka itu tidak kafir keluar dari Islam. Contoh mencuri misalnya. Allah mengatakan, wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Yang memotong adalah pemimpin kaum muslimin. Potonglah kedua tangannya. kalau mencuri itu termasuk kekufuran besar, maka yang dipotong bukan tangannya, namun lehernya. Karena Rasul mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh, yang murtad dari agamanya, maka bunuhlah dia. Ya, sekali lagi, yang membunuh adalah pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata Imam Al-Humaydi, innamal kufru fitarkil khams. Sesungguhnya kekafiran itu kalau meninggalkan 5 rukun Islam. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salat, wa ita'iz zakat, wa shaum Ramadan, wa hajjil bait. Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu yang pertama 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, puasa dan haji. Kalau orang itu meninggal kalimat ini, jelas sepakat ijma ulama murtad dari al-Islam. Wa amma salasun minha fala yunadzur tarikuha. Adapun yang meninggalkan 3 rukun Islam, malam yatasyahad, tidak bersyahadat, walam yusalli, tidak salat, tidak puasa, walam yasum, li'anna lam yu'akhir min hadza syai'an an waqtihi. Karena tidak boleh menunda waktu bersyahadat, salat dan juga puasa. Puasa sudah tentunya ditentukan waktunya Ramadan. Salat juga ada tentu ketentuannya. Inna salata kanat alal mu'mina kitaban mauquta. Sesungguhnya setelah itu waktunya sudah ditentukan atas orang-orang beriman. Puasa Ramadan juga demikian. Wala yujzi man qada ba'da tafriti fi amidan an waqtihi. Tidak sah orang yang mengqada, mengganti salat puasa kalau dia itu sengaja meninggalkannya tanpa udzur yang syar'i. Makanya Allah mengatakan fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dari salatnya dari waktu salat tersebut. Kemudian kata beliau, wa amma zakatu fama ta'ma addaha ajzat anhu wa kana asiman fil habs. Kalau orang itu sudah ada kewajiban membayar zakat, misalnya zakatul mal, namun dia tidak mau membayarnya, kemudian dia ganti pada waktu yang lain, misalnya sudah saatnya bulan ini dia mengeluarkan zakat, namun dia tidak membayarnya pada bulan ini, dia bayarnya pada bulan depan, maka insya Allah sah zakatnya, cuma dia berdosa karena menunda hak orang-orang fuqara wal masakin atau yang berhak mendapatkan zakatnya tersebut. Kemudian kata beliau, wa amal hajju faman wajaba alaih wa wajada sabil ilaih wajaba alaih. Adapun masalah ibadah haji, barang siapa yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya, dia sehat, dia punya harta, tentunya dia baligh, kemudian dia berakal, kemudian dia punya kemampuan, harta, dia ada tunggangan, kendaraan, kan dia wajib. Wajada sabil ilaih wajaba alaih. Memang ada khilaf antara para ulama, apakah wajib langsung dia akan haji atau boleh ditunda. Kalau 3 mazhab, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, Imam Malik mengatakan wajib secara langsung segera untuk dia melaksanakan haji. Ada Imam Syafi'i mengatakan boleh ditunda waktunya. Wallahu'alam. Wala yajib alaih fi amih dhalik hatta la yakuna lahu minhu buddun. Wala yajib alaih fi amih. Kalau di sini tidak wajib pada saat itu dia melaksanakan ibadah haji, boleh ditunda pada waktu setelahnya. Mata adau kana muaddian. Kalau dia melaksanakan ibadah haji meskipun ditunda waktunya, dia boleh menundanya dan sah ibadah hajinya. Walam yakun athiman fi ta'khirihi. Kata Imam Humaydi, beliau lebih ke arah mazhab Syafi'i yang mengatakan kewajiban ibadah haji itu ala tarakhi, boleh ditunda. Ida addahu, tidak berdosa kalau dia menunda waktu ibadah haji tersebut. Kama kana athiman fi zakat, ada penggalak masa zakat ditunda, dia berdosa. Kenapa demikian? Li'anna zakah haqqun lil muslimin masakin. Karena zakah itu hak orang muslim yang miskin. Habasahu alaihim. Orang itu ketika menunda zakat, berarti dia menunda pemberian uang yang merupakan hartanya orang-orang miskin tersebut. Fakana asiman hatta wasala ilaihim. Maka dia berdosa ketika menunda zakatnya tersebut. Wa amal hajj. Fakana fima baina wa bain rabbi idha adaw faqad adda. Adapun haji sekali lagi boleh tunda waktunya menurut Imam Humaydi dan juga Imam Syafi'i tadi. Wa in huwa mata wa huwa wajidun mustati' wa lam yahud sa'ala ruji'a ila dunya an yahujja. Kalau dia meninggal dunia sedangkan dia mampu berhaji, dan belum sempat berhaji, maka dia akan memohon kepada Allah ditunda waktu kematiannya. Wajib li ahlihi an yahuju anhu, dan boleh bagi atau diwajibkan bagi walinya, keluarganya, untuk menghajikannya, yang dikenal dengan badal haji, sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada Rasul oleh para sahabat, dan Rasul membolehkan orang yang meninggal dunia belum berhaji, keluarganya yang sudah berhaji, haji yang keduanya boleh niat pahalanya untuk yang belum berhaji tersebut dari yang meninggal dunia. Wa narju an yakuna dzalik muaddian anhu, dan aku berharap semoga haji, wakil haji, badal hajinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamalau kana alai dainun faqudi anhu ba'da mauti, sebagaimana orang itu punya utang meninggal dunia, boleh keluarganya membayarkan hutangnya tersebut. Ini ya sekilas penjelasan dari akidah Imam Al-Humaidi dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa jazakumul khairat atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan di atas akidah as-salaf sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu taala alam. Nah, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas materi bahasan yang penuh manfaat, poin-poin yang sangat bermanfaat tentang masalah akidah dari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala. Telah kita simak tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz. Selanjutnya khotbah Islam di 30 menit ke depan kita masuk sesi interaktif, sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya, silakan bisa secara langsung bertanya ke telepon atau melalui telepon di 0218236543. Dan pesan singkat silakan bisa kirim ke 0819896543. Dan tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan materi bahasan agar kita bisa kembali mendapatkan faedah-faedah dari materi tadi. Silakan kami coba sapa dari penanya melalui telepon terlebih dahulu. 0218236543. Kami sapa, silakan. Ya? Halo. Ya, silakan Ibu. Silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Dari Umu Salmina di Cibinong. Ya, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanyain pahalanya seseorang waktu pergi haji, dia haji politik karena minimnya ilmu pengetahuan agamanya. Jadi bagaimana dengan pahala hajinya? Haji bagaimana Bu maksudnya tadi? Ya, misalnya dia bagaimana dengan pahala pergi hajinya waktu dia pergi haji politik. Politik. Dia mengajak teman-temannya, gitu, teman konconya. Lalu bagaimana dengan berhaji karena ada pahala. Ya, ada ajakan untuk berpolitik haji, gitu ya. Karena minimnya ilmu pengetahuan agama, ya, Pak Ustaz, mohon dimaklumin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, silakan Ustaz. Ya, wallahu alam, secara umum kita katakan innamal amalu binniat. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap amal perbuatan pahalanya itu sesuai dengan niatnya tersebut. Kalau dia ibadah haji niatnya lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang luar biasa. Sebagaimana kata Rasul, al-hajjul mabrur laisalau jazan ila jannah. Haji yang mabrur, yang ikhlas karena Allah, yang mengikuti sunnah Rasul SAW, itu tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yaumin waladatu ummuh. Barang siapa yang berhaji dan dia ketika haji tidak berucap yang kotor, dia tidak berbuat kefasikan, maka dia kembali ke rumahnya seperti anak yang baru lahir. Rasul juga mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil kiri wadh-dhunub fa innahuma yanfiyari dhunub wal faqra. Kata Rasulullah SAW, iringlah perbuatan haji dengan umrah, karena keduanya ini bisa menghapuskan dosa dan menghapuskan kefakiran. Ini pahala-pahala yang luar biasa yang disediakan bagi orang-orang yang berhaji lillahi ta'ala. Adapun orang-orang yang berhajinya ada niat yang tidak benar, maka sebagaimana kata Rasul tadi, setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya di kesempatan pertama tadi. Silakan di kesempatan kedua kami coba sapa kembali 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dari Torik di Kalimantan. Silakan Pak Torik. Ini saya mau bertanya, saya alhamdulillah sudah mengikuti kajian sunnah dan saya ingin memperbaiki amal-amal ibadah saya tentang mengenai sholat subuh itu. Halo Bapak, terlebih dahulu dikecilkan volume TV atau radionya Pak, ada feedback Pak? Ya, silakan Pak Torik. Mengenai itu Pak, doa kunut di waktu subuh. Iya. Saya apakah ada hadisnya atau tidak? Syukron. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah fikih mungkin penjelasan. Ya, wallahu a'lam, yang kita ketahui tidak pernah Rasul para sahabat mengkhususkan kunut subuh ya sendirian kecuali pada waktu kunut nazilah 5 waktu. Jadi sunahnya Rasul, syariatnya Rasul itu tidak ada mengkhususkan kunut subuh ya ketika salat subuh tersebut, dan juga para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, terima kasih jawaban dan penjelasannya. Demikian Pak Torik. Berikutnya di kesempatan ketiga kami sapa kembali Anda di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa, dari mana Pak? Saya Abdullah Pak, di Bekasi. Ya, silakan Pak Abdullah. Mau tanya ini Pak Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkenaan dengan mengumrohkan orang yang sudah meninggal itu hukumnya seperti apa Pak Ustadz? Tapi tidak ada wasiat dari orang yang meninggal tersebut gitu, dan juga hukum mengkurbankannya ataupun apa namanya ya kurban untuk orang yang meninggal gitu, itu apakah boleh atau tidak gitu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seorang muslim yang bijak senantiasa mengikuti dan berjalan sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kaitan terutama masalah ibadah, tidak boleh dia beribadah kecuali dengan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya dua rukun amal yang diterima oleh Allah taala atau dua syarat amal yang diterima oleh taala yaitu an yakuna ala syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya masalah badal haji atau umrah atau istilahnya menghadiahkan pahala untuk yang telah meninggal dunia. Maka kata Pak Ulama, yang benar itu boleh kalau memang ada dalil khusus tentangnya. Ya, seperti tadi, masalah umrah, masalah haji, ini pernah Rasul ditanyai oleh para sahabat. Dan Rasul mengatakan, dibolehkan haji dan umrah untuk yang meninggal dunia. Demikian pula dengan bersedekah, dengan niat pahalanya untuk yang meninggal dunia. Ya, sebagaimana ada seorang wanita atau seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, uftulitat ummi, wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia, walam tusi, belum sempat berwasiat. Afalaha ajun intasadaktu anha, apakah beliau akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya? Kata Rasul, naam, iya. Ini salah satu dalil, bersedekah untuk yang meninggal dunia itu boleh, karena ada dalilnya. Ya, maka kaidahnya boleh kita menghadiahkan pahala ibadah kepada yang meninggal dunia selama ada dalil khusus tentangnya. Adapun masalah idul kurban, maka kata para ulama tidak ada syariat mengkhususkan. Sebagaimana kata para ulama tidak ada dalil yang mengkhususkan untuk menyembelih dengan niat pahalanya untuk yang meninggal dunia. Namun yang dibolehkan dengan kita menyertakan niat kita menyembelih untuk diri kita pahalanya, untuk keluarga kita, dan untuk semuanya. Sebagaimana kata Rasul ketika beliau menyembelih, beliau mengatakan, Allahumma hada anni wa an ummati. Ya Allah, ini untukku atau dariku dan dari umatku. Dan kata para ulama, umatnya beliau termasuk yang sudah meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Demikian Pak Abdullah di Bekasi. Selanjutnya setelah 3 penelpon, kami angkat pertanyaan dari 3 pesan singkat. Ada dari pendengar kita di Makassar yang bertanya, Ustaz, terkait dengan takdir, Ustaz. Apakah salah satu mohon penjelasan terkait dengan pembahasan takdir, di mana saya mendapatkan bahwa takdir bisa berubah dengan doa. Mohon penjelasan terkait dengan hal ini agar tidak menjadi syubhat untuk saya. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang pertama kita sampaikan, kaidah yang harus kita pahami betul tadi, semua yang sudah tertulis dalam lahul mahfud itu tidak mungkin bisa berubah. Ya. Adapun doa, adapun usaha, ya, itu merupakan rangkaian daripada takdir. Contoh ya, orang itu awalnya dia miskin, kemudian dia bekerja keras, kemudian dia berdoa, kemudian dia menjadi kaya. Rentetan ini semuanya sudah dicatat di dalam lahul mahfud. Ya. Bukan maknanya itu di lahul mahfud ditulis dia miskin, kemudian tiba-tiba dirubah menjadi kaya. Tidak. Ya. Yang tertulis dalam lahul mahfud itu tidak akan mungkin meleset. Ya. Dan rangkaian orang kehidupan manusia itu sudah tertulis dalam lahul mahfud. Dulunya dia miskin, kemudian dia bekerja keras, kemudian dia berdoa dan dia kaya. Ini semuanya rentetan yang sudah tertulis dalam lahul mahfud. Makanya tugas seorang muslim, muslimah, yang kita sampaikan tadi, berusaha menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia dan akhirat, minta tolong kepada Allah dan menyerahkan takdir kepada Allah Subhanahu wa taala, terjadilah apa yang akan terjadi. Wallahu taala alam. Nah, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Demikian pendengar dan pemirsa di Makassar. Selanjutnya ada pertanyaan yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dulu pernah terbersit perkataan dan keyakinan untuk kafir. Nauzubillah, tidak mau menyembah Allah taala. Tapi tidak ada orang yang mengetahuinya. Setelah itu saya bertaubat, tapi saya takut tidak cukup hanya bertaubat Ustaz. Saya takut kalau status saya masih dalam kekafiran dan ibadah-ibadah saya tertolak. Mohon nasihat agar saya bisa mendapatkan ketenangan. Adapun hanya sekedar bisikan hati, belum ada ucapan yang mengarah kepada pembatal keislaman, maka insya Allah ini tidak sampai orang itu murtad ataupun keluar dari al-Islam. Karena ukurannya diantaranya adalah al-kalam, ucapan yang diutarakan. Maka sebagaimana para sahabat saja pernah mendapati bisikan-bisikan yang mereka itu sangat amat berat untuk menyampaikannya. Karena banyak ucapan atau bisikan-bisikan hati dari syaitan yang mengarahkan kepada kekafiran. Sebagaimana kata Rasul, setan akan datang kepada salah seorang di antara kalian, akan membisikkan, siapa yang menciptakanmu? Kemudian ketika dijawab Allah, kemudian akan dibisikkan lagi, siapa yang menciptakan Allah? Na'udzubillah min dzalik. Ketika itu harus kita berhenti, menghentikan bisikan tersebut, beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan itu kata Rasul, sarihul iman, salah satu tanda orang itu masih punya iman. Karena apa? Setan masih mengganggu. Kalau masih ada iman, setan tetap akan mengganggu, membisikkan. Justru kalau enggak ada bisikan, berarti orang itu memang sudah enggak ada imannya. Setan akan sebagaimana rumah enggak perlu dirobohkan kalau sudah roboh. Namun kalau rumah itu sudah masih kokoh, setan terus akan mengganggu. Maka perlu kiranya untuk tetap agar kita istiqomah, banyak belajar tentang masalah akidah as-salaf dan minta kepada Allah perlindungan daripada bisikan-bisikan asyaitan, dan juga kita wajib meminta kepada Allah keistiqomahan di atas akidah as-salaf, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Demikian penanya dari pesan singkat. Berikutnya masih dari pesan singkat, dan yang ketiga sebelum kita berikan juga kesempatan berikutnya dari penelpon. Ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya orang yang melakukan amal soleh seperti berinfak, sedekah, dan amal-amal sosial yang lainnya, tetapi tidak mau sholat atau tidak pernah sholat, Ustaz? Bagaimanakah penjelasan dari pahala yang diterima oleh orang tersebut, Ustaz? Ya, para ulama sejak zaman dahulu kala dari kalangan 4 mazhab itu berselisih pendapat tentang apakah kafir orang yang tidak sholat 5 waktu, sholat yang wajib. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, orang itu enggak kafir. Namun, ada sanksi berat. Bahkan kata beliau berhak untuk dibunuh. Sebagaimana kata yang dinukil oleh Imam As-Sabuni dalam syarah dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ya. Imam Syafi'i berpendapat tidak kafir, ya. Adapun Imam Ahmad dalam salah satu riwayat orang itu kafir. Nah, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala, orang itu enggak kafir, maka amal ibadahnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin kewajiban kita sebagai teman atau sebagai saudara harus tetap watawasabil haq watawasabi as-sabr. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Berikutnya kita angkat dari penelpon kembali. Silakan pendengar dan pemirsa yang akan bertanya secara langsung bisa hubungi kami di 021-823-6543. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ini mau nanya gini, bagaimana sikap kita apabila ada tetangga yang mengundang untuk menghadiri acara akad nikah, tapi mempelai wanitanya tuh udah hamil duluan gitu. Apakah kita boleh menghadiri acara itu apa tidak gitu? Iya. Ya, ya Ibu, terima kasih. Terima kasih ya. Nah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya, secara umum mendatangi acara apapun atau undangan apapun, kalau memang di situ ada maksiat, maka tidak diperbolehkan oleh seorang muslim menghadirinya. Dan itu juga mungkin termasuk dalam bab wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz. Demikian Ibu yang bertanya tadi. Silakan kembali kesempatan berikutnya 0218236543. Dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian sesuai dengan bahasan yang saya sampaikan tadi. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Dari Bapak Nuruddin di Pemalang ini, Pak. Ya, silakan Bapak. Saya mau nanya itu yang saya kan bermuasunah 2 tahun ini. Iya. Terus mau ngamalin yang itu, yang sholat setelah subuh, yang awal waktu itu, yang pahalanya katanya umroh sama haji. Terus itu kalau dikerjakan di rumah boleh nggak, Pak Ustaz? Tapi di masjid saya baca-baca Quran gitu. Iya. Itu saja Bapak? Salat. Salat isyrak maksudnya Bapak ya? Suruh. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, wallahu'alam, yang kita dapat dari sebagian ucapan Pak Ulama, tetap dibolehkan sholat suruk meskipun di rumah. Wallahu ta'ala alam. Demikian Bapak di Pemalang, Pak Nurdin. Terima kasih interaksinya. Silakan di kesempatan berikutnya 0218236543. Terkait dengan bahasan akidah, kami berharap pertanyaan Anda agar kita bisa mengambil faedah-faedah yang lebih luas dari Al-Ustadz. Silakan 0218236543. Ya. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dari Bapak Amir di Lampung Timur, Pak. Pak Amir. Silakan Pak Amir pertanyaannya. Mau tanya tentang sholat, Pak, ini, Pak. Ya, ya Pak. Fikih kembali ya. Silakan, bisa saja. Ya, silakan Pak Amir. Tentang sholat ini apa, sholat sendiri gitu. Sholat sendiri maksudnya sholat wajib ya, itu kurang ini, kurang paham bacaannya. Sholat sendiri dalam hal ini sholat apa Pak? Sholat wajib. Sholat wajib Pak. Sholat wajib ya. Yang jadi pertanyaan Bapak, saya tanyakan yang ini Pak, apa setelah membaca takbiratul ihram kan. Yeah. Terus membaca al-fat, membaca istitah, al-fatihah. Ya, yeah, kemudian surat-surat itu kan di rakaat pertama. Iya. Yeah. Nah, di rakaat yang keduanya itu apa, membaca istitah lagi? Lagi. Iya. Yeah. Ya, itu saja Pak Amir. Yang ketiga sampai keempat, tirukat yang itu Pak. Iya, baik. Cukup Pak Amir? Ya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaan fikih kembali Ustaz. Iya. Singkat. Singkat saja. Jawabannya iftitah itu pada waktu rokaat pertama saja. Jadi nggak perlu lagi dibaca pada rokaat kedua, tiga dan empat. Nah. Baik. Demikian Pak Amir. Semoga bermanfaat. Berikutnya dari pesan singkat kembali saja, masih ada waktu saja untuk beberapa menit ke depan. Dari Pak Budi di Kalimantan yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seseorang yang melakukan wasilah melalui orang soleh yang sudah meninggal untuk mendapatkan doa yang terkabul? Apakah ini masuk ke dalam kesyirikan? Karena sebagian imam jamaah di negeri kita atau sebagian tokoh di negeri kita menggunakan wasilah seperti ini untuk doa-doa mereka. Apakah kita boleh mengikutinya, Ustaz? Terima kasih. Iya, makasih kembali. Istilahnya tawassul dengan orang yang meninggal dunia, itu ada dua macam. Tawassul dengan memakai kehormatan kedudukan mereka. Contoh dengan mengatakan, Ya Allah, dengan kedudukan si wali fulan, kabulkan doa saya. Ini kata ulama termasuk tawassul yang bid'ah. Karena para sahabat tidak pernah tawassul dengan kehormatan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau tawassul dalam artian langsung mengatakan, wahai wali fulan, sampaikan doaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini termasuk ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah." Dan adapun orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum, kami enggak menyembah orang telah mati tersebut." Akan tapi merekalah yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah menfonis orang itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat para sahabat ketika mereka dalam keadaan genting, dalam keadaan kritis, kemarau panjang, dalam keadaan paceklik, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, mereka tidak datang kepada Rasul. Karena Rasul sudah meninggal dunia. Namun datang kepada paman Rasul yang masih hidup, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Itu yang dibolehkan dan itu yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, padahal mereka adalah orang yang cinta kepada Rasul. Namun mereka tahu, ketika setelah meninggal dunia, Rasul tidak bisa mendengarkan doa mereka. Ketika Rasul masih hidup, mereka minta doa kepada Rasul. Namun ketika Rasul meninggal dunia, mereka berpaling dari Rasul, meminta doa kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Seandainya boleh tawassul dengan yang meninggal dunia, para sahabat yang pertama kali akan mencontohkannya kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Dan Allah mengatakan, innaka latusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak akan mungkin bisa memperdengarkan doamu kepada yang telah meninggal dunia. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Allah mengatakan, sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan ucapan doamu kepada yang telah dikubur. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan penjelasan yang disampaikan. Berikutnya kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Pak Hamidin di Bangka Belitung yang bertanya, Ustaz, apakah benar bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa tafwid terhadap asma wa sifat adalah hal yang dibolehkan? At-tafwid itu maknanya menyerahkan, secara bahasa artinya at-tafwid menyerahkan. Banyak orang yang salah paham atau istilah sekarang ini gagal paham tentang masalah ini. Mereka menyandarkan tafwidul makna kepada salafus soleh. Kata mereka, salafus soleh itu menyerahkan makna sifat-sifat Allah kepada Allah. Kalau bisa kita bahasakan, cuek dengan makna sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya tentang apa arti Ar-Rahman Ar-Sestawa. Kata mereka, Wallahu A'lam. Apa arti wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram? Wallahu a'lam. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kelompok seperti ini, orang seperti ini syaru alil bidah. Sejelek-jeleknya ahli al bidah. Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah pada akhir kitab Syarah Aqidah Tahawiyah menyebutkan ada tiga kelompok sesat dalam masalah ini. Yang pertama di antaranya kelompok at-tajhil. At-tajrini tahfid, yaitu mengatakan tidak ada yang tahu ayat-ayat dan hari-hari tentang sifat kecuali Allah. ini sebetulnya bentuk pelecehan kepada Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Ya, karena konsekuensi ucapan mereka, Rasul enggak paham tentang arti Ar-Rahman ala Arsistawa. Karena kata mereka yang tahu hanyalah Allah. Ya. Demikian pula para sahabat. Kata mereka enggak paham tentang ayat-ayat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sebetulnya bentuk penghinaan kepada Rasul dan kepada para sahabat. Padahal Allah menurunkan Al-Quran untuk ditadaburi. Bagaimana para sahabat, bahkan Rasul, kata mereka juga tidak paham tentang nama, tentang ayat-ayat dan hari-hari sifat tersebut. Salafus Saleh itu mentafwid Al-Kaif. Bagaimananya itu mereka apa? Tafwidkan, serahkan kepada Allah. Karena itu masalah gaib. Adapun maknanya mereka pahami, mereka pelajari, mereka ajarkan. Sebagaimana tadi, Abul Aliyah dari ulama tabi'in, Mujahid yang merupakan murid Abdul bin Abbas, mentafsirkan, memaknai, mengajarkan apa makna istawa, Ar-Rahman ala al-istawa. Beliau mengatakan istawa artinya ala wartafa, tinggi di atas al-arsh. Dan itu yang dikatakan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa itu sudah dipahami dalam segi bahasa Arab. Yaitu tadi artinya Allah tinggi di atas arsy. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya Allah bersemayam, ini yang salafus saleh mentafwid, menyerahkan maknanya. Jadi sekali lagi yang dibolehkan itu kita mentafwid kaifiyah, bagaimananya sifat Allah, kita serahkan kepada Allah karena hanya Allah yang tahu. Adapun makna ayat-ayat sifat, makna ayat-ayat tentang hadis Rasul tentang sifat-sifat Allah, ayat-ayat hari-hari tentang sifat-sifat Allah, itu maknanya sudah diajarkan oleh para as-salafus saleh. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Satu pertanyaan terakhir saja dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari seorang hamba Allah yang tidak menyebutkan nama, terkait dengan masalah takdir. Ustaz, apakah jika seseorang mendapatkan kezaliman dari orang lain, yang kemudian orang tersebut mencela orang yang zalim dengan celaan yang buruk, termasuk perkara yang merupakan bukti kekurang yakinan orang tersebut terhadap iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat bagaimanakah sikap yang terbaik jika menghadapi orang-orang yang zalim agar kita tetap iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk yang menimpa kita. Nah, ya. Yang pertama, bagi orang yang berbuat zalim, hati-hati dengan kezaliman tersebut. Karena Rasul bersabda, ittaqil dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hatilah kalian dari kezaliman, karena kezaliman kegelapan pada hari kiamat. Entah kezaliman dengan mengambil hartanya atau dengan merobek-robek kehormatannya, maka semuanya akan ada hisab pada hari kiamat. Kalau di dunia orang yang zalim bisa selamat dari pengadilan dunia, yakin di akhirat Allah akan menegakkan keadilannya, akan ada qisas. Demikian pula Rasul mengatakan ittaqi da'watan madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Hati-hatilah dari doa orang yang terzalimi, karena tidak ada batasan antara dia dengan Allah, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Bahkan dalam riwayat, meskipun orang kafir kalau dizalimi dan dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doanya. Maka hati-hati dari kezaliman, karena Allah mengharamkan kezaliman atas segala sesuatu, atas semua makhluknya. Kemudian orang yang dizalimi, dia punya dua pilihan. Boleh dia memaafkan atau dia membalas. Sebagaimana kata Allah, fa in wa in aqabtum fa aqibu bimisli ma uqibtum bihi wa la in sabatum lahu khalli sabirin. Kata Allah SWT, jika engkau mau membalas, balas sesuai dengan engkau dizalimi. Misalnya, kita diambil hartanya 100 ribu rupiah, 1 juta rupiah. Boleh kita mengambil harta orang tersebut sesuai dengan yang kita diambil uang kita tersebut. Tidak boleh kita melampaui batasan. Atau kalau engkau mau bersabar, itu baik. Artinya, tidak boleh kita memaksa orang sabar tanpa membela orang yang didolimi tersebut. Jangan sampai kita malah mendolimi, kita malah membela orang yang mendolimi. Kalau Rasul mengatakan, unsur akhoka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dengan engkau mencegahnya dan ya, tolonglah yang dimadlum, yang dolimi dengan engkau membelanya. Jangan yang dolim dibela, yang didolimi malah di, ya, biarkan bahkan di, ya, bully atau yang lainnya. Maka na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, boleh orang yang didolimi membalas. Dan ini tidak bertentangan dengan, ya, beriman kepada takdir. Allah membolehkan dan Rasul membolehkan mendoakan. Ya, bahkan seorang sahabat Rasul yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu pernah didolimi dengan dituduh merampas tanah seseorang wanita. Ya. Kemudian beliau pun marah seraya berdoa kepada Allah. Karena apa? Ini masalah kehormatan. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqash pun yang terkenal dengan mustajabud doa. Dikabulkan doanya Allah SWT. Beliau berdoa. Allahumma a'mi basaraha. Ya Allah, butakan mata perempuan tersebut. Waqtulha fi ardiha. Dan bunuhlah dia, binasakanlah dia, ya Allah, di tanahnya sendiri. Dan Allah kabulkan doanya. Wanita itu dibutakan oleh Ta'ala, dan dia ketika berjalan di halaman rumahnya, kecemplung sumur, masuk ke sumur, mati. Dengan doanya, Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya, boleh. Seorang didolimi, membalas. Entah dengan doanya tadi, atau dia mengambil hartanya. Kalau dia diambil hartanya tersebut, sesuai dengan kadarnya. Artinya, ada dua pilihan. Memaafkan, bersabar, ataupun membalas. Dan itu membalas tidak bertentangan dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Dan tadi adalah pertanyaan terakhir untuk menutup perjumpaan kita, mungkin ada kesimpulan akhir atau ikhtitam yang Ustaz sampaikan, silakan. Ya, intinya kewajiban kita harus terus untuk belajar tentang akidah para salafus saleh, karena ini yang insyaallah akan melindungi kita dari segala bentuk syubhat, terutama di zaman yang penuh fitnah ini. Dan dengan kita tetap belajar istiqomah masalah akidah para salafus saleh, insyaallah kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana kelompok yang hak, mana kelompok yang batil. Dan dengannya insyaallah kita akan bisa selamat fid dunia wal akhirah. Ini hanya sekedar pemanasan saja, karena memang pembahasan masalah akidah butuh penjelasan yang panjang lebar dan terus menerus. Ya, ini sekedar wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu atas kata penutup yang disampaikan. Dan dengan demikian Khotbah Islam berakhir pertemuan kita, kajian ilmiah dari bahasan kitab Ushulussunnah karya Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala, disampaikan tadi oleh Al-Ustaz Abdurrahman Tayyib Elsi hafizahullah. Semoga pembahasan materi yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita. Kemudian nasihat serta jawaban beliau di sesi interaktif tadi bermanfaat untuk kita, khususnya untuk Anda yang bertanya. Mohon maaf karena begitu banyak pertanyaan, baik pesan singkat atau Anda yang mencoba bertelpon, tidak bisa kami layani di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga kita bertemu dan menyimak kembali bahasan materi bersama Ustaz di kesempatan yang akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik bagi kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang disampaikan oleh para asatidz kita. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan kami dalam penyelenggaraan acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.